sambil belajar. Anak-anak yang manis, hari ini Ibu akan bercerita untuk kalian dengan judul Kisah Si Toby dan Si Monkey. Selamat mendengarkan. Anak-anakku, pada suatu pagi, Monkey sedang duduk di halaman rumahnya. Ia asik makan pisang dan bermain dengan ikan-ikan kesayangannya. Enak sekali pisang ini. Manis sekali rasanya. Kamu mau ikan-ikanku yang manis? Anak-anak, tiba-tiba Toby datang. Toby adalah teman Monkey. Halo Monkey, selamat pagi. Oh Toby, selamat pagi juga. Sedang apa Monkey? Aku bermain dengan ikan-ikan kesayanganku. Begitu. Wah, kamu makan pisang ya? Iya, pisangnya enak sekali. Iya, tapi kulit pisangnya jangan dibuang sembarangan. Saja, ini kan tempatku. Tapi itu bisa mengotori halamanmu, bahkan bisa membuatmu terpleset. Ah, kamu ini sok tahu, Toby. Jangan-jangan kamu ingin makan pisang ya? Oh tidak kawan, aku hanya mengingatkanmu saja, jangan buang sampah sembarangan. Ah, sudahlah, jangan suka menasehati. Lebih baik kamu pergi saja dari sini. Ya sudah, kalau kamu tidak mau mendengarkan kata-kataku, aku pulang saja. Kamu kan sudah mengusirku. Toby pun pergi. Ia kecewa, Monkey mengusirnya. Beberapa hari, ia tidak bertemu dengan Monkey. Ia sedih memikirkan temannya itu. Suatu ketika, Toby sedang asik menyapu halaman rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara Monkey merintih. Kenapa kamu menangis, Monkey? Aku terjatuh, Toby. Di mana? Di halaman rumahku. Aku terpleset kulit pisang yang kubuang. Oh, begitu. Wah, kakimu sampai lecet-lecet begitu. Ya sudah, aku ambilkan obat dulu. Toby pun mengambil obat untuk mengobati luka Monkey. Sudah diobati, lukamu pasti segera sembuh. Iya, maafkan aku ya Toby, aku telah mengusirmu. Sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting besok lagi kamu tidak lagi membuang sampah sembarangan. Iya, aku janji Toby, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Sembarangan lagi, biar halaman menyadari kesalahannya. Monkey bertekad tidak akan lagi membuang sampah sembarangan. Ia akan membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, sampai di sini ibu menemani kalian. Sampai jumpa.